sayup menjulang ke awan, tak jemu dipandang penuh kesan. Membayang gagah perkasa dibangga setiap masa, itulah Banjaran Cuti Wangsa. Warna biru kehijauan subur makmur jelita, megah bagai jamban rela tempo masa. Banjaran gunung dipuja, dicinta rakyat Malaysia, itulah Banjaran Titi Wangsa.